orang Jerman tapi sudah Muslim sejak 1960-an. Sekarang tinggal di Kebon Jeruk karena sudah menjadi warga negara Indonesia. Dan beliau istrinya orang Garut. Ya, sama-sama jurnalis yang membidani lahirnya Metro TV. Di buku yang beliau tulis, kejahatan Amerika terhadap kesehatan umat manusia dibongkar habis. Termasuk bagaimana Amerika hari ini datang ke wilayah Amerika. Karena penduduk Amerika dulu aslinya adalah Indian. Ada satu wilayah terbesar di Amerika dihuni oleh Cherokee, orang Indian Cherokee. Dalam waktu satu bulan, setengah penduduk Cherokee habis lewat pandemi yang mereka ciptakan. Jahat. Direkam ya? Streaming, Bu? Kang Imam streaming? Wah, enggak apa-apa. Udah mau kadang ke Amerikanya. Lagian lagi heboh sekarang pemilu, enggak apa-apa biarin. Baik. Sampai mana tadi, Bu? Yang pertama tadi dari Rasulullah, ketika kita menjaga Allah, maka Allah pasti menjaga kita. Yang kedua, ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah dalam dirimu, maka Allah akan menjadi solusi apapun masalah yang kau hadapi. Ya. Ketika kita melaksanakan perintah Allah, ketika kita melaksanakan mengikuti sunnah Rasulullah dan kafah kita melaksanakannya maksimal semaksimal kemampuan kita, maka yakini Allah selalu akan memberikan solusi bagi kita. Keyakinan ini sudah ditanamkan oleh para nabi dan rasul dan sudah dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Ya, yeah. Yaitu tawakal. Maksudnya yang kedua ini mengajarkan kita kepada tawakal. Yang pertama tadi tauhid rububiyah, keyakinan kita pada Allah. Ketika kita menjaga Allah, Allah menjaga kita. Yang kedua, setelah kita menyerahkan diri kita kepada Allah dan menjaga Allah dan kita yakin Allah menjaga kita, tawakal. Serahkan urusan hidup kita kepada Allah. Tapi tawakalnya harus full, jangan setengah-setengah. Gambaran tawakal yang full itu seperti anak kecil, Bu, balita. Yang namanya balita digulang gapeh ku, gulang gapehnya. Digulang gapeh ku orang tuana dikitu, pasrah we. Dah tahu yang mengaisnya tidak akan membahayakannya. Nah, itu tawakal namanya. Begitulah yang ditanamkan oleh para nabi dan rasul kepada kita dan umatnya. Ya, maksudnya kepada keluarganya juga atau pada dirinya mereka sendiri. Sebagai contoh para muslimin, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim orang yang paling tawakalnya luar biasa, siqah billah kepada Allah. Sampai ketika pun harus dibakar hidup-hidup beliau pasrah. Loh, yang saya lakukan perintah Allah kok. Saya melakukan apa yang Allah perintahkan. Giliran saya dibakar sama mereka, Allah tidak akan membiarkan saya. Ah, mangga we teh teuing bade diduruke mangga. Nah, itu tawakal, siqah billah. Siqah billah, yakin kepada Allah adalah puncak dari ketawakalan manusia. Kenapa? Karena tadi kata Rasulullah, ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah dalam dirimu, maka Allah akan menjadi solusi seberat apapun masalah yang kau hadapi dan sebanyak apapun masalah hidupmu. Jangan sampai lupakan Allah. Karena ketika kita lupa karena masalah yang kita hadapi membuat kita lupa kepada Allah, kafir kita. Allah tidak akan menolong. Celaka dunia akhirat. Maka apa yang terjadi? Justru mukjizat datang di saat kita sudah pasrah totalitas pada Allah. Lihat Nabi Ibrahim. Logika mana yang bisa menerima kalau api dingin bagi Nabi Ibrahim tidak membakar? Logika mana yang bisa difahami ketika foto Habib Rizik Sihab spanduknya tidak terbakar padahal sudah jelas dibakar? Jadi kadinya keceletot, maaf ya, streaming. Oh iya, streaming ya. Keceletot sengaja. Ya, seperti itu. Maka mujizat selalu hadir, pertolongan Allah selalu hadir di saat kita maksimal ketawakalan kita pada Allah. Tadi Nabi Ibrahim, hingga akhirnya Allah perintahkan kan kepada Nabi, pada api, karena api makhluk Allah. Ya narukuni bardan wasalamatan li Ibrahim. Hei api, jadilah kamu dingin dan selamat bagi Ibrahim. Api makhluk Allah. Nah, ini yang harus kita ingat. Selain Allah itu makhluk, dan makhluk tunduk kepada Allah. Hati makhluk itu Allah yang menggenggam. Jadi jangan takut sama makhluk, tapi takut sama yang menggenggam makhluk. Bisa tidak, Bu, keyakinan itu kita hadirkan? Terlebih di saat pandemi COVID-19 ini, Bu. Allah sedang menuntut, mana bukti tauhid kita? Betul? Nanti sedikit saya komentari tentang COVID-19. Apakah COVID-19 penyebab kematian? Bukan. Andaikan tidak ada COVID-19 terjadi tahun ini, apakah para pahlawan medis mereka tidak akan meninggal dunia? Tetap meninggal, tapi dengan jalan yang lain, bukan dengan jalur COVID. Nah, ini namanya kodo dan kodar, Bu. Iman kita kepada kodo dan kodar sedang diuji. Nanti kita singgung pembahasannya. Kita baru bahas judul, Bu. Judulnya kepanjangan ya. Ini prolognya kepanjangan, gimana masuk ya ini. Baik. Yang keberapa tadi? Yang kedua. Yang kedua ya. Jadi harus yakin, Bu. Kalau kita sudah tawakal pada Allah dan kita sudah melaksanakan perintah Allah, yakin Allah pasti menolong kita. Seperti Siti Hajar. Ya. Tadinya kan enggak mau ditinggalkan di Mekah. Tandus, enggak ada air setetes pun, tidak ada satu lembar rumput pun. Maka ketika sudah dibuatkan tenda oleh Nabi Ibrahim, air disediakan, makanan disediakan, Nabi Ibrahim pergi. Assalamualaikum, dikecup keningnya. Nabi Ismail juga dikecup, pergi. Assalamualaikum, ditarik. Sahabat kecup kening, mereka mana kan? Gitu ya, dibetul di tiga mana kan? Ada istri saya. Ilain anta tahib ya Ibrahim. Mau kemana engkau pergi ya Ibrahim? Wata surkunahuna. Kau akan meninggalkan kami di sini? Kang, lihat Kang. Ya, unsur hiwalana. Wadin ghoridi sarin. Tandus, enggak ada apa-apa. Hari akan termikir. Munayana gitu orangnya. Tapi karena perintah Allah. Nabi Ibrahim tidak jawab. Secara logika manusiawi tidak tega. Apalagi Nabi Ismail baru lahir, baru beberapa hari, Bu. Karena perintah Allah hanya tetesan air mata yang bisa menjawab. Pergi lagi Nabi Ibrahim, ditarik lagi bajunya. Ajib soal ya Ibrahim, aina anta dahib. Jawab pertanyaanku Ibrahim, reka mana anjun? Hari akang, atau mesti tanya akang nyai. Tega. Tidak bisa jawab, bukan? Ditatap tuh wajah Siti Hajar dan Nabi Ismail. Hanya tetesan air mata yang menjawab. Curiga Siti Hajar, jangan-jangan perintah Allah. Nah, sikoh billah. Curiga Siti Hajar, Allahu amaruka bihada? Apakah Allah yang memerintahkan kau harus meninggalkan kami di sini? Nah, ini bisa nu ditunggu, eta nu ditunggu anjeuk Nabi Ibrahim. Bala, Allahu amaruna bihada. Betul Allah yang memerintahkan aku meninggalkan kalian di sini. Ah, hari Allah yang memerintahkan ma'idan la yudai anda. Hatiku tidak akan sempit, kata Siti Hajar. Idhab ya Ibrahim. Ifal ma tu'mar. Satajiduna insyaallahu minas sabirin. Pergilah wahai suamiku, jangan khawatirkan kami. Engkau akan mendapati kami termasuk orang-orang yang sabar. Subhanallah. Andaikan Siti Hajar tidak mau ditinggal di Mekah, tidak akan lahir sa'i melalui mereka. Betul? Andaikan Nabi Ismail tidak mau disembelih, enggak akan ada lahir ibadah kurban melalui mereka. Beginilah cara Allah memuliakan orang yang pasrah kepada Allah. Bayangkan Bu, jutaan manusia sepanjang tahun, sepanjang zaman sampai hari kiamat begitu rindu ingin ke Mekah. Untuk apa? Untuk melakukan apa yang mereka lakukan. Betul? Nah, ini Bu. Fakadzalika nazil muhsinin. Demikianlah kami membalas kepada orang-orang yang baik. Begitu cara Allah memuliakan orang-orang yang memuliakan Allah. Gimana Bu? Setiap orang bermimpi ingin ibadah haji kan? Mimpi yang paling tinggi. Padahal dulu berat dilakukan oleh mereka. Inilah sikoh billah. Ketika kita menjaga Allah dan Rasulnya, yakin Allah akan memberikan solusi. Termasuk pandemi COVID-19 Bu. Ya, akan ada solusinya. Baik, yang ketiga. Faida sa'alta fas'alillah. Apabila kamu meminta, mintalah kepada Allah, jangan kepada manusia. Manusia tidak ada yang kaya, manusia tidak ada yang mampu. Jika kita meminta kepada seseorang lalu orang memberi, itu hakikatnya Allah yang menggerakkan hatinya untuk menolong kita, untuk memberikan apa yang kita minta. Maka yang keempat pun sama, fa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu minta tolong kepada Allah. Jangan sekali-kali kita bersandar kepada makhluk. Jangan, termasuk kepada ulama, kepada kiai, jangan. Mereka sama-sama makhluk Allah. Tapi bersandarlah kepada Allah yang menggerakkan makhluk. Allah tidak pernah mengecewakan. Tapi kalau kita bergantung pada manusia,